Ah, siapa tuh? Siapa tuh? Ah, mulai gitu. Ah, kan gelap kan. Membuka bulan, menggeser awan. Kamarku sepi, kayak kuburan. Tengok ke kiri, tengok ke kanan. Kiri kanan. Ada sesuatu yang mencurigakan. Siapa itu? Apakah orang? Apakah setan? Dari kemarin susah tidur. Adakah orang dalam lemari? Please. Debar jantungku bertalu-talu. Tidak.